dengan tujuh lapisannya yang Allah tegakkan bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang, senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa memuji Allah, dan demikian pula para malaikatnya, yang jumlah para malaikat hanyalah Allah yang mengetahuinya, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berkarakter la ya'asun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak akan pernah enggan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan, dan bahkan mereka adalah para hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan apapun yang diperintahkannya. Dan demikian pula gunung yang demikian kokoh, bahkan gunung-gunung yang ada di sekitar kita yang demikian indah, demikian hijau, adalah hamba Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula burung-burung yang kita dengarkan, kicauan burung yang kita dengarkan, dan bahkan seluruh dari hewan-hewan yang Allah ciptakan, kesemuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan bahwa segala sesuatu mensucikan, bertasbih, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kesemuanya makhluk-makhluk yang kita sebutkan adalah makhluk yang lebih kokoh, yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih tegar. Keistimewaan yang demikian tidak membawa mereka untuk enggan melakukan apa yang Allah perintahkan, bahkan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih, sekiranya ini rasa syukur mereka, maka tidaklah demikian, tidaklah demikian dari kalangan dua golongan para hamba-hamba Allah, itu dari kalangan jin yang merupakan turun-temurun dari anak-anak iblis, dan demikian pula manusia yang merupakan turun-temurun dari ayah kita, Nabi kita, yang semoga Allah kelak kumpulkan kita dengan ayah kita, Nabi Allah Adam. Tetapi sangat disayangkan dua golongan ini, sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syukur, tidak banyak, tidak banyak, bahkan banyak yang tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan untuk senantiasa memuji Allah, bertasbih. Beragam peringatan Allah ingatkan kepada kita. Sekiranya hal itu terjadi pada makhluk, bagaimana kita memuji makhluk dengan pujian yang setinggi langit? Ketika kita melihat sosok seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, maka semuanya mengaguminya. Bahkan mereka berupaya untuk bagaimana semuanya mendekat kepadanya, mempelajari dan mengkaji biografi untuk mengetahui sosok yang dikaguminya, yang ada kalanya bahkan notabene-nya bukan daripada raja-raja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana komunitas yang mendominasi Mesir kala itu, bagaimana mereka mengagungkan Fir'aun, bagaimana mereka mengusung Fir'aun sebagai sosok yang paling mulia karena dianggap memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dalam keadaan kekuatan dan kekuasaan, makhluk itu fana, dan itu sebuah kepastian. Kekuasaan dan kekuatan makhluk adalah fana, dan ini adalah sifat makhluk. Bagaimana terperdaya banyak dari kalangan umat kala itu kepada sosok yang bernama Qarun, harta yang melimpah, kekayaan yang tidak terbayangkan. Bagaimana kendaraan yang ditunggangi, unta yang ditunggangi, bagaimana merasakan beban yang berat untuk mengusung daripada kunci yang tersimpan di gudang dari beragam pundi-pundi kekayaan. Kesemuanya orang melihatnya, kesemua orang mengaguminya, bahkan sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, mereka mendapatkan, seandainya mereka mendapatkan apa yang telah dianugerahkan atau dikaruniakan kepada Qarun, dipuji, disanjung karena kekayaannya. Dan tidak kalah pula di masa kita, kalau kita lihat bagaimana yang dikatakan, sekiranya benar, tetapi kita katakan yang dikatakan terkaya di kolong langit ini, dikatakan demikian dengan sekian ratus triliun yang dimilikinya, 100 atau 1150 triliun yang dimilikinya, maka semuanya orang mengkaji biografinya, berebut untuk membeli buku tentang biografinya, mendownload bagaimana profil orang ini dan bagaimana kunci-kunci kesuksesan yang sehingga dengannya dia meraih kesuksesan yang bersifat duniawiyah. Tidaklah dia berkunjung kecuali semuanya angkat topi, tidaklah dia berkunjung ke semuanya kecuali kesemuanya mengaguminya. Semua mata melihatnya, semua orang memujinya. Dalam keadaan itu fana, bahkan ada kalanya pemilik kekayaan itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Tapi kenapa orang sanggup untuk mengaguminya? Maka oleh sebab itu Allah ajarkan kepada kita untuk meruntuhkan hal-hal yang seperti ini, dan untuk mengarahkan agar kita hanya mengagungkan Allah. Allah ajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan bagaimana kita bertasbih kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untaian kalimat yang sangat menakjubkan, bahkan untaian kalimat yang sangat Allah cintai, bahkan Allah adalah ahlus sanai wal majd, tidak ada yang melebihi dan tidak ada yang melebihi Allah, yang melebihi daripada rasa untuk cinta dipuji. Allah memuji dan Allah mencintai beragam pujian. Bahkan Allah memuji dirinya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana memuji Allah, mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dari sifat, kesempurnaan dari nama yang bukan sembarang nama dan pula bukan sembarang sifat. Bahkan kiranya cukup untaian penggalan yang terakhir menggetarkan hati kita, Bagaimana tidak? Dan itulah indahnya kalimat pujian yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang setiap hari kita baca di dalam Al-Quran, yang kita baca dalam salat kita, yang seharusnya mengikis kesombongan dalam hati kita, yang seharusnya memudarkan kesombongan dari orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memuji dan bersyukur kepada Allah. Perhatikan penggalan yang terakhir, Allah katakan Rabbil alamin. Mana yang lebih menakjubkan? Manusia dipuji karena berkuasa dengan kekuasaan yang subhanallah teramat sedikit dan teramat kecil wilayahnya. Kekayaan yang dimilikinya teramat sedikit daripada kekayaan dunia yang dimilikinya. Dan dunia barakallahu fikum, dunia yang kita lihat sedemikian lebarnya dan sedemikian kayanya, yang tidak akan habis kekayaan itu sampai yaumul qiyamah, karena Allah akan menjaga bumi ini sampai yaumul qiyamah, hingga Allah hancurkan dengan datangnya hari kiamat. Tapi ingatkah kita, bumi yang kita pijak dikatakan debu pun tidak. Sekiranya kita bandingkan dengan luasnya langit yang demikian luasnya, ketika orang mengkaji astronomi digambarkan bagaimana ketinggian langit yang berhasil mereka lihat, dan mereka singkap dari jutaan satelit bahkan triliun dari beragam galaksi, tidak hanya galaksi Bima Sakti, dibandingkan dengan bumi maka debu pun tidak. Betapa kecilnya ketika bumi dibandingkan dengan matahari, dan ketika matahari semakin tinggi, subhanallah, kita akan melihat bagaimana kerdilnya bumi ini. Dan ketika semakin tinggi ditarik teleskop itu, semakin tidak nampak bumi itu. Bahkan ketika dinampakkan galaksi Bima Sakti telah hilang. Apa yang dikagumi dan dikejar oleh manusia? Bumi ataupun dunia itu. Bahkan dari kukusan galaksi Bima Sakti ini, ketika diangkat semakin tinggi, seakan menjadi debu dengan banyaknya gugusan-gugusan yang lainnya yang teramat luas dan teramat tinggi. Dan itu barulah langit dunia. Subhanallah. Bagaimana dengan langit pertama? Bagaimana dengan langit kedua? Bagaimana dengan langit ketiga? Bagaimana dengan langit keempat? Bagaimana dengan langit kelima? Langit keenam? Langit ketujuh? Di mana dunia? Di mana bumi? Tidak ada artinya. Dan ternyata langit dengan tujuh lapisannya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah azhar, dan tentunya ini merupakan bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tujuh langit ini dibandingkan dengan kursi yang Allah ciptakan. Allah memiliki makhluk yang besar yang bernama kursi, yang mana kursi ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan di atas langit. Ketika membandingkan tujuh langit dengan kursi ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagikan seonggok cincin yang diletakkan di gurun pasir yang demikian luasnya, atau di gurun Sahara yang demikian luasnya, tidak nampak kerdilnya langit dengan tujuh lapisannya dibandingkan dengan kursi yang Allah ciptakan. Dan kursi yang Allah ciptakan yang sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, bahkan Allah sebutkan dalam ayatnya, yaitu ayat kursi yang setiap hari kita baca, dibandingkan dengan arsy, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling indah, makhluk Allah yang dengannya Allah subhanallah dalam banyak ayat Allah sebutkan keagungan dan kemuliaan ars. Kursi dibandingkan ars, subhanallah, bagikan seonggok cincin atau gelang yang diletakkan di gurun Sahara, kata beliau, atau diletakkan di gurun pasir yang demikian luasnya tidak nampak kerdilnya kursi dibandingkan dengan ars. Dan kesemuanya, ars yang demikian besarnya, kursi yang demikian besarnya, langit dengan tujuh tingkatannya demikian besarnya, kesemuanya adalah makhluk Allah. Dan secara keseluruhan, bumi, langit, kursi, ars, malaikat, dan semua penghuni yang ada di dalamnya, kesemuanya adalah makhluk Allah, yang sehingga kita diajarkan untuk memuji Allah dengan disebutkan bagaimana kekuasaan Allah, Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta ini. Kalau demikian, kenapa kita pelit untuk memuji Allah? Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kenapa kita bertasbih kepada Allah? Indahnya di setiap hari kita membaca, dan sekiranya hal ini kita fahami, kita renungi, kita masukkan di dalam hati, tentunya akan semakin menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahmanallahu iyyakum, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Inilah kekuasaan Allah. Dan kalau kita kembali kepada kita dan posisi kita, maka apalah artinya manusia? Apalah artinya manusia dengan keangkuhan dan kesombongannya? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia atau kekufuran yang dimiliki oleh seluruh manusia dan seluruh jin, dari yang paling pertama dan yang paling terakhir, dikumpulkan kekufuran itu pada hati seseorang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengurangi dan tidak akan berkurang dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, karena Allah itu Al-Aziz Maha Perkasa. Tidak akan mengurangi sekiranya hamba-hamba dari kalangan manusia kufur semua kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Bahkan demikian pula diingatkan, sekiranya mereka beriman semuanya pun, kata Rasulullah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena sifat Allah itu adalah Al-Aziz, sifat Allah ada Al-Kabir Al-Muta'al, sifat Allah adalah setiap hari kita kumandangkan, kita gemakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kebesaran Allah tidak akan terkurangi dengan kekufuran makhluk. Kebesaran Allah tidak akan terkurangi dengan kesombongan makhluk, dengan kesyirikan daripada yang dilakukan oleh makhluk. Karena Allah memiliki al-asma as-sifat yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun, tidak akan berkurang dari bersifat yang Allah miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini menjadi muqaddimah dari apa yang akan kami sampaikan insyaallah taala. Sebuah tajuk yang mengingatkan kepada kita tentang Maha Rahman, Maha Rahim, tentang Maha Pengasihnya Allah, tentang Maha Penyayangnya Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin, Allah yang tidak membutuhkan kita, Allah yang sedikit pun bahkan sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ghaniyun 'anil 'alamin, sedikit pun Allah tidak membutuhkan dari seluruh alam semesta ini. Bahkan seluruh alam semesta ini membutuhkan Allah. Arsy membutuhkan Allah, malaikat membutuhkan Allah, kursi membutuhkan Allah, surga membutuhkan Allah, neraka membutuhkan Allah. Kesemuanya totalitas membutuhkan Allah. Tetapi sekali lagi, maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, Allah menciptakan manusia dan kita di atas muka bumi ini untuk sebuah janji yang kelak Allah pasti akan penuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memiliki sifat ar-ridha, dan ada kalanya Allah dengan maha luasnya sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya Allah juga marah dan mengancam dengan ancaman yang tidak bisa dibayangkan. Sekalinya janji, sekalinya janji yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang beriman merupakan janji yang juga tidak bisa dibayangkan. Ma'asyiral muslimin, surga yang Allah persiapkan, jannah yang Allah persiapkan adalah sebuah tempat yang sekuat apapun daya imajinasi kita, yang sekuat apapun kekuatan hayal kita dalam menghayalkan sebuah keindahan, sedikit pun tidak akan bisa membayangkan tentang surga. Ini surga. Maka demikian pula neraka, tidak akan bisa dibayangkan. Silahkan sejenak untuk membayangkan kalau sanggup. Satu makhluk Allah, bidadari yang Allah persiapkan, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari diingatkan, kalau dia menampakkan sebagian anggota tubuhnya, la dha'at ma baina as-samaa'i wal ardh, padam cahaya matahari, padam semua cahaya, karena penuh dengan cahaya yang keluar dan memancar dari tubuh seorang, satu orang dari makhluk Allah yang dikatakan hurun 'in, yang dikatakan bidadari. Bagaimana akan bisa kita bayangkan? Bagaimana bisa kita bayangkan selendang bidadari, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, selendang yang dikenakan khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, freeport yang demikian kayanya, yang tidak habis-habis untuk dikeruk dari tahun 74 sampai sekarang, bahkan sepertiganya belum, yang bahkan berhasil menggerakkan roda perekonomian negara dikatakan adidaya. Subhanallah, tidak ada artinya dibandingkan dengan selendang bidadari yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Tidak bisa dibayangkan. Satu istana dikatakan dengan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana tingginya surga atau tingginya satu tempat yang Allah persiapkan, satu khemah satu kemah yang Allah persiapkan di surga, itu tingginya kalau dihitung dengan kilometer tidak kurang daripada 70 kilometer menjulang ketinggi. Ini kemahnya ahli jannah. Bagaimana bisa dibayangkan? Tetapi ma'asyiral muslimin, apa yang Allah persiapkan, surga yang Allah persiapkan, ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Dengan syarat itu kelak Allah akan ridha kepada hambanya. Dengan syarat itu kelak Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan memasukkan hambanya ke dalam syurga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengingatkan salah seorang tabi'in, murid daripada Ibnu Abbas radallahu ta'ala anhuma wa anus sahabati ajma'in, kata kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la ilaha illallah adalah kunci syurga. Tetapi ingat, kata beliau, likulli miftahin asnanun, setiap kunci itu ada mata kuncinya. Maka ketika kunci itu tidak memiliki gigi, tentu jangan dibayangkan dari logika yang disebutkan oleh Ali Al-Basri dengan kunci-kunci di masa kita, tentunya yang masya Allah yang simple, bahkan sebagian digital, bukan seperti itu tentunya. Tetapi ini mengisyaratkan dan sebuah gambaran sederhana, selayaknya kunci itu memiliki jeriji. Maka kata beliau, bagaimana mungkin kunci itu bisa membuka, kata beliau, kalau tidak memiliki gerigi. Dan apa geriginya, kata beliau? Geriginya adalah syarat dari la ilaha illallah. Faman adda haqqaha, maka barang siapa yang merealisasikan hak-haknya, yaitu hak-hak kalimat syahadah, wa adda faradaha, dan menunaikan kewajibannya, dakhala al-jannah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Maka wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan mengingatkan kepada kita, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan, benar-benar dia meyakini kalimat itu dengan hatinya. Perhatikan, sidqan min qalbihi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man qala la ilaha illallah aliman bima yaqul, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah dalam keadaan dia benar-benar mengetahui konsekuensi dari apa yang dia ucapkan, dakhalal jannah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Secara ringkasnya berarti kita simpulkan bahwa yang hanya bisa memasuki syurga adalah orang-orang yang bertauhid yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini syarat mutlak. Maka demikianlah diingatkan di dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfir, tidak akan membuka pintu ampunan ketika dipersekutukan. Mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan, kata Allah, la yaghfir, sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan. Tetapi selain daripada itu, wa yaghfiru ma duna dzalik, niscaya Allah akan memberikan ampunan apa yang selain daripada kesyirikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wajar apabila dosa-dosa selain kesyirikan, selain daripada pembatal-pembatal keislaman, keimanan, selain daripada kekufuran yang mengeluarkan orang daripada keislaman, selain daripada dosa itu semuanya, sebesar apapun, sebanyak apapun, masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejenak kalau kita lihat flashback di masa para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, damainya umat manusia ketika manusia tidak mengenali perihal kesyirikan. Zaman Nabi Adam benar ada dosa, benar ada khathiyah, sebuah kesalahan yang sangat fatal yang pernah dilakukan oleh anaknya. Tapi itu bukan kesyirikan, dan itu tidak akan menjerikan abadi di dalam neraka karena bukan kesyirikan. Dan demikian kesepakatan para ulama. Zaman Nabi Adam tidak pernah dan tidak ada kesyirikan. Awal mula kesyirikan terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini merupakan awal petaka yang pertama kali. Bagaimana manusia yang tadinya tidak mengenali pengkultusan kepada selain Allah, yang dikenali sebelumnya oleh umat manusia, mereka hanya mengagungkan kepada Allah, mengibah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, menyerahkan al-istislam secara totalitas kepada Allah. Mereka tidak mengenali perkara-perkara syirkul akbar. Itu keadaan umat manusia sebelum zaman Nabi Nuh. Tapi kemudian tragedi yang memilukan, tragedi yang tidak akan berujung, hingga datangnya yaumul qiyamah kelak, diawali sebagaimana Allah kisahkan secara terperinci dalam surat Nuh, dan juga demikian Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan kaum yang mulai dibisiki oleh bala tentara iblis untuk muncul keterkaguman kepada sosok tertentu, dimulai dengan cara mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati, mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati. Maka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di sana ada Wad, ada Suwa, ada Yaghuts, ada Ya'uq, ada Nasr. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, kanu, mereka ini dahulunya adalah orang-orang saleh, pemilik nama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur, kesemuanya adalah orang-orang saleh. Tapi ketika mereka telah mati, inilah munculnya tragedi, munculnya peristiwa yang menjadikan Allah murka kepada setiap pelakunya, yaitu kesyirikan kepada Allah. Diawali dengan mengkultuskan orang saleh yang telah mati. Ini ringkasnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Hajar Al-Buthami beliau mengingatkan kepada kita dan juga para ulama yang lainnya, sepakat, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, bahwa perusak tauhid yang pertama dan ini yang akan paling kuat pengaruhnya di setiap masa adalah al-ghuluwu fis-salihin, sikap ekstrim, sikap mengkultuskan kepada orang-orang saleh yang telah mati. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Buthami mewakili ijma' dari kalangan para ulama, dan tidak ada yang meragukan. Hanya memang dengan cara seperti ini, bahkan dengan bergesernya waktu saat ini, lebih memilukan dan lebih memalukan bentuk kesyirikannya. Kalau dahulunya mereka memahat orang-orang saleh, sekali tidak memiliki kayu dari batu, tidak pula batu mereka memiliki dari makanan, apa yang mereka bisa visualkan dalam bentuk media dari orang saleh, mereka buat, mereka lakukan. Tapi orang sekarang, subhanallah, sudah tidak bisa terbayangkan sikap ekstrim, sikap ghulu. Bahkan ada kalanya kepada sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin masuk di akal kita? Sekiranya kerbau-kerbau pada tanggal 1 Muharram dilepaskan, kemudian orang berebut ngalap berkah dari kotoran-kotoran yang keluar dari kerbau yang dilepaskan. Apakah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini bentuk tauhid? Apakah ini bentuk pengakuan Allah? Memang benar, ada kalanya tipu muslihat daripada syaitan dengan menamakan apa yang ada sebagai bentuk kearifan lokal. Maka budaya yang notabenenya adalah kesyirikan dianggap sebagai suatu yang wajar. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tarik secara cepat mengingat waktu dakwahnya para anbiya, itu satu hal yang paling mereka sangat fokuskan dan yang paling mereka perhatikan, tidak lain dan tidak bukan, adalah perkara tauhid. Perkara apa yang kita tuliskan, yaitu tauhid, itu adalah dakwahnya para anbiya. Karena itu adalah hak Allah yang paling besar. Kita demikian pekanya kepada hak manusia. Kalau saya bertanya kepada jemaah semuanya, ketika kita mengambil 1 rupiah yang itu bukan hak kita, apa kita namakan orang yang mengambil 1 rupiah itu? Tidak ada gelar yang lebih pas kecuali namanya apa? Maling, pencuri. Tidak disyaratkan seorang pencuri harus di atas 1 juta. 1 rupiah pun, bahkan jangankan 1 rupiah, ranting yang kering, yang itu bukan hak kita, kata Nabi, kalau Allah akan bertanya kepada orang yang memanggilnya atau orang yang mengambilnya. Ranting kering yang bukan hak kita, kita ambil daripada saudara kita, kalau Allah akan meminta pertanggungjawaban. 1 rupiah, orang yang mengambil dengan tanpa alasan yang dibenarkan dikatakan pencuri. Demikian pekanya kita terhadap hak manusia, maka demikian pula tentunya terhadap hak Allah harus lebih peka. terhadap hak Allah harus lebih mengetahui. Dan puncak daripada hak Allah adalah apa yang dikatakan kepada sahabatnya yang mulia Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menceritakan, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bertanya kepada aku. Di antara penggalan yang ditanyakan, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi hambanya? Dan itu juga yang ditanyakan, apa hak seorang hamba yang kelak Allah akan penuhi untuk hambanya? Kata Mu'ad ibn Jabal, dan inilah jawaban para talabatul ilmi kala itu, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah adalah untuk kalian beribadah kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan, dengan tanpa atau dengan apapun, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidaklah dikatakan syirik ketika seorang harus menyembah pohon yang besar, bahkan terjebak dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Sebab dalam hadis, ketika orang berkorban dengan seekor lalat, dan apa artinya seekor lalat? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalan naru fi dzubab." Masuk ke dalam neraka akibat seekor lalat. Adalah ketika seseorang, dikisahkan oleh Nabi, orang ini melewati sebuah tempat yang tradisi tempat ini adalah ketika orang melewati, dan setiap siapapun yang melewati tempat itu harus berkorban untuk penunggu tempat itu. Maka orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk berkorban. La lanukarrib. Atau yang sebelumnya, atau yang satunya, dia menyatakan, aku tidak memiliki suatu apapun yang dengannya aku bisa berkorban. Aku tidak punya uang. Kemudian kata juru kunci tempat ini menyatakan, karib walau kana dzubaban. Kalau kamu tidak punya, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Berapa harganya lalat? Ada yang bisa menghargai 1 rupiah daripada seekor lalat? Tapi dikatakan karib walau kana dzubaban, berkorbanlah, demikian dikisahkan oleh Nabi, walaupun dengan hanya seekor lalat. Terpikir, apa artinya sebuah lalat oleh orang ini? Maka diambil lalat dan dilemparkan, dia korbankan. Famata fadkhala an-nar, mati orang ini, maka masuklah orang ini ke dalam neraka. Subhanallah. Artinya tidak ada yang sepele, tidak ada yang kecil, dan tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap kecil ketika perkara itu berkaitan dengan hak Allah. Maka hak yang paling besar diingatkan oleh Nabi kepada Mu'ad adalah untuk kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baiklah, mengingat waktu, saya bacakan nukilan yang ini mengisyaratkan tentunya banyak ayat-ayat yang berkaitan bagaimana kisah para anbiya dan apa yang telah mereka lakukan. Poin yang penting yang harus kami ingatkan, dakwah para nabi itu hakikatnya satu, tidak berbilang. Dakwahnya Nabi Adam, dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Idris, dakwah mereka satu, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ini dakwahnya. Wajtanibut tahun, ini dakwahnya. Dawanya para nabi sebagaimana telah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah mengutus, kata Allah, di setiap umat rasulan, seorang rasul, an'ibudullah, yang seruan mereka adalah beribadahlah kalian kepada Allah. Satu, menjaga hak Allah, menjaga tauhid dan meninggalkan kesyirikan, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Dan demikian pula tentunya sebagaimana yang Allah ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, tidaklah kami utus sebelum engkau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami wahyukan kepada mereka, diwahyukan kepada Nuh hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada sesembahan la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain aku, selain Allah. Fa'budun, maka beribadalah kalian hanya kepada aku. Ini dakwahnya para nabi yang telah Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, bagaimana dakwahnya Nabi Hud kepada kaumnya yaitu Ad, bagaimana dakwahnya Nabi Salih kepada kaumnya Samud, bagaimana dakwahnya Nabi Shu'aib kepada kaumnya di Madian, bagaimana dakwahnya Nabi Musa, bagaimana dakwahnya Nabi Isa, dan ditutup dengan Nabi kita, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau adalah rahmatan lil alamin. Da'wah beliau adalah la ilaha illallah. Ini dakwah mereka. Maka mengingat satunya seruan mereka yaitu para anbiya, bahkan bagaimana Nabi memperjuangkan dakwah untuk kalimat yang suci ini di kota Mekah tidak kurang daripada 13 tahun. Bukannya berada dengan kaum yang mereka tidak meyakini adanya Allah, la. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan kesemuanya masyarakat Quraisy meyakini kalau Allah itu ada. Bahkan lebih daripada itu, keyakinan mereka telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna Allah, kata Allah. Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, perhatikan, Allah mengingatkan kepada kita, sekiranya kalian semuanya bertanya kepada mereka semuanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Coba perhatikan apa jawaban Abu Jahal, Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran. Jawaban mereka, la yakulunna Allah, yang menciptakan semuanya adalah Allah, tanpa ragu. Karena notabene nya mereka dahulu adalah pewaris agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi agama telah dirusak dengan ragam adat istiadat kesyirikan yang sehingga bercampur dan membaur antara keyakinan kepada Allah dan beragam kesyirikan. Ini Abu Jahal. Makanya ketika diingkari mereka, bayangkan Abu Jahal juga menyatakan, kami adalah orang yang mencintai Allah. Bayangkan mulut yang jahat dari Abu Lahab ini juga menyatakan bahwasanya kami adalah orang yang cinta Allah. Makanya Allah balas dengan memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, kata Allah. Katakan bahwa orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang asyaddu hubban lillah, jauh lebih cinta kepada Allah dari mereka. Cinta mereka cinta yang buta, cinta yang palsu, sekedar kalimat tetapi tidak ada realisasi daripada pembuktian kecintaan kepada Allah. Kalau mereka cinta kepada Allah, mereka tidak akan menengadakan hati kepada Allah dan kepada yang lainnya. Mereka tidak akan menyembelih untuk Allah dan untuk yang lainnya. Mereka tidak akan tawaf untuk Allah dan untuk yang lainnya. Mereka tidak akan menyuruh ya Allah ya Lat. Kalau mereka cinta kepada Allah, hanya menyebut Allah, ya Allah, Allahumma, Rabbana. Seharusnya yang mereka sebut demikian. Tapi mereka menyebut, ya Allah, ya Lat. Ya Allah, ya Uzza. Kecuali dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan yang benar-benar mereka mengalami malapetaka yang mengancam, baru mereka menyebut Allahumma ya Allah, tidak menyeru kepada Lat wal Uzza sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Da'awallaha mukhlishina lahuddin, ketika mereka di lautan yang mulai ada badai yang menghimpaskan kapal-kapal mereka, yang menggetarkan kapal-kapal mereka, maka saat itulah mereka mentauhidkan Allah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar mereka hanya berdoa kepada Allah dengan tulus, ikhlas, tidak melakukan kesyirikan. Itu mereka. Makanya pergeseran waktu, kesyirikan semakin beragam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup sesi yang pertama ini, perhatikan beberapa nukilan yang saya nukilkan. Yang pertama menggambarkan tentang keagungan dakwatut tauhid yang telah ditempuh dan dijalani oleh para nabi, dan juga mengingatkan betapa pentingnya perkara ini. Tidak boleh untuk kita menggampangkan dalam perkara tauhid, karena keselamatan kita kuncinya pada permasalahan tauhid. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya perkara ini, perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim mensifati tauhid. Kata beliau dari kitabnya Al-Fawaid, فَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ بِمَثَابَةٍ بِمَثَابَةِ الْأَسَاسِ مِنَ الْبُنْيَانِ. Perhatikan, dibuka dengan sebuah perkataan yang mengingatkan kita, kalau ingin kokoh sebuah bangunan, memang harus menghunjam pondasi ke dalam. Maka kata beliau, tauhid itu laksana pondasi daripada sebuah bangunan. Yang artinya tentunya tauhid bukan sembarangan bangunan. Berarti memang perkara yang benar-benar harus kita perhatikan. Kita tidak ingin membangun di kehidupan rumah ini hanya sekedar gubuk yang akan mudah terhempaskan oleh badai. Kita tidak ingin membangun sebuah kebangunan yang akan mudah runtuh oleh gempa dengan skala Richter yang sangat rendah. Kita menginginkan sebuah bangunan yang kokoh, sekuat apapun gempa yang menggempakan atau yang menggetarkan bumi, sekuat apapun badai yang akan menghempaskan segala sesuatu, kita ingin bangunan itu tetap kokoh, tegar, berbuat. Itu yang kita inginkan. Maka rasio sederhananya, bagaimana kita menginginkan bangunan yang tinggi, bagaimana kita menginginkan surga, bagaimana kita menginginkan bangunan yang tinggi, bagaimana kita menginginkan berjumpa Rasulullah di surga, bagaimana kita menginginkan bangunan yang tinggi, bagaimana mungkin kita menginginkan untuk mendapatkan orang lain, bagaimana kita mungkin menginginkan bangunan yang tinggi, dan bagaimana mungkin kita menginginkan untuk berjumpa dengan Allah. Puncak kenikmatan yang paling besar adalah wujuhu yawma'idin nazirah ila rabbiha nazirah, berjumpa dengan Allah. Bahkan juga dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi mengingatkan kelak orang-orang yang beriman, mereka akan berjumpa dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di syurga. Tapi bagaimana mungkin hal ini semuanya akan terwujudnya, terwujudkan? Laksana bangunan, bagaimana mungkin kita inginkan bangunan itu menjulang tinggi, menyentuh langit, kata-kata demikian. Kalau kita tidak memahami perihal pondasi, atau bahkan kita tidak peduli dengan pondasi. Kata beliau, "Faman arada 'uluwa bunyanihi fa'alayh." Jujur, dia menginginkan sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Kalau dia menginginkan bangunan, bukan sekedar bangunan, dia menginginkan bangunan yang menjulang tinggi. Man arada 'ulu. Kalau ingin bangunan yang tinggi, semakin tinggi, apa yang dia perhatikan? Pertama, fa'alaihi bitawthiqi asasih. Pertama, dia harus menggali dalam pondasi yang akan diletakkan dasar dari bangunan itu. Semakin mendalam, semakin dalam, semakin kuat. Ternyata rasulnya demikian. Makanya subhanallah, orang yang paling berbahagia adalah orang yang semakin mengenali Allah dalam istilah, semakin memahami perihal ma'rifatullah. Semakin dia mengenali Allah, semakin cinta. Semakin mengenali Allah, semakin cinta, semakin cinta. Dan puncak kecintaan ada kerinduan berjumpa dengan Allah. Dan itulah yang masih kecil pada hati kita. Kita masih dirundung ketakutan. Kita masih dirundung ketakutan karena kita sadar banyaknya dosa kita, lemahnya tauhid kita. Makanya ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, bagaimana mungkin hal yang teristimewa untuk berjumpa dengan Allah akan menjadi kerinduan kalau ma'rifatullah tidak mengakar dalam kehidupan kita? Kalau ditanyakan apa ma'rifatullah, cukuplah sederhana. Belajar, kenali apa yang dikatakan dengan al-asma'ul husna. Makanya Allah menyuruh untuk kita berilmu. Allah mengingatkan kepada kita, fa'alam, bukan sekadar ucapkan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bagaimana memahami bahwa Allah itu adalah sesembahan yang hak? Kenali Allah. Kenali kebesaran Allah dari balik nama-namanya yang sempurna dan indah. Kenali sifat-sifat Allah. Allah sudah menyuruh kepada kita, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Fadu'uhu biha, maka beribadalah kepada Allah dengannya. Karena doa itu bisa bermakna beribadah, bisa juga bermakna kita meminta kepada Allah seakan-akan mengusik kita dari sisi, apakah kita telah berupaya untuk mengenali Allah sebagaimana Allah perintahkan. Karena orang ketika mengenali Allah akan selalu terpaut hatinya. Coba sebuah logika sederhana, dan ini bukan tasybih, bukan penyerupaan, karena Allah tidak berhak untuk diserupakan, tapi sebagai pendekatan takrib lil faham, bukan tasybihul hal bil hal. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, bahkan anak kita, katakan anak kita saleh, anak kita sifat-sifat yang baik ada pada anak kita, siapa yang tidak bangga? Apalagi anak kita gagah, tampan, saleh, cerdas, masya Allah, orang akan menyanjungnya, orang akan memujinya. Dia akan selalu menceritakan kepada orang lain, akan penuh perjuangan menjaga dan memelihara anaknya ini. Kenapa? Cinta. Kenapa dia cinta? Dia tahu kelebihan daripada anak-anaknya. Muncul praktis sebuah kecintaan. Lalu bagaimana dan di mana cinta kita kepada Allah? Makanya masya Allah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengingatkan kepada kita, semakin orang mengenali Allah, semakin kokoh dan tegar penghambaannya kepada Allah. Karena kalau dia cinta kepada Allah, akan membias kecintaan ini untuk mengkaji dan mempelajari apa yang Allah cintai dari apa yang Allah turunkan. Dan ini hanya akan menjadi topik nanti, bagaimana kecintaan kepada Allah membias kepada talabul ilm, mengkaji perkara apa saja yang Allah cintai. Karena segala sesuatu yang Allah cintai ada di dalam Al-Quran, ada dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang pertama tadi, bitawthiqi asasih, membuat pondasi yang dalam. Kedua, wa ihkamihi, dan memperhatikan. Coba perhatikan, setelah membuat pondasi, tentunya kita akan memasukkan pondasi, membuat dan menggali yang dalam. Kemudian kita akan, untuk kokohnya bangunan, kita akan masukkan benda-benda sebagaimana layaknya sebuah bangunan. Kalau dalam sebuah bangunan kita akan letakkan mungkin cakar ayam, atau kita letakkan beragam sebagaimana sewajarnya orang itu membangun. Perhatian untuk memilih bagaimana barang yang terbaik yang untuk dijadikan pondasi, inilah yang dikatakan wa ihkamihi, memperhatikan dengan seksama segala sesuatu apa yang akan ditancapkan. kalau pondasinya dalam tapi yang ditancapkan bambu, bagaimana akan kokoh? Benar, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi sukanya masih pergi ke dukun, masih suka bertanya dengan orang yang dikatakan memiliki indera keenam. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ini pondasi, tapi dia masih ketika hilang kendaraannya dicuri masih menyembelih ayam hitam sebagai syarat dari dukun untuk mendapatkan barang yang dicurinya. Subhanallah. Apa yang kita tanamkan? Kiranya apakah sebenarnya Allah ridha? Bangunan juga demikian tentunya. Kita pilih baja yang terbaik. Kita pilih bagaimana sistem dan pola yang terbaik. Perhatian dengan apa yang akan ditanamkan. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa shiddatil i'tina', dan keseriusan yang sifatnya itu kontinu untuk menjaga bangunan yang sudah ada. Karena kalau bangunan sudah dibangun, bukan kita biarkan. Makanya di sana subhanallah kita lihat ada ukuran bagaimana untuk mengukur kekuatan bangunan. Segala sesuatu yang akan menjadikan kokohnya bangunan itu, kita perhatikan. Demikian pula, segala sesuatu yang akan memperkokoh tauhid kita, kita perhatikan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak jatuhkan kita dalam kesyirikan. Perhatian dengan doa. Dan perhatian untuk terjaganya pondasi dan bangunan itu dengan talabul ilm, dengan belajar. Karena al-istiqamah tidak akan terwujudkan dengan benar kecuali dengan ilmu. Dan tentunya tidak akan mungkin kita akan mendapatkan sebuah keselamatan dalam arti bangunan itu tidak akan terjaga dan bahkan akan beresiko dan riskan untuk runtuh kalau tidak dijaga. Maka demikian pula dari kehidupan kita ini dalam kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, fal'arifu himmatuhu tus'ihul asasi wa ihkabu. Maka sepuluh menit lagi ya. Al-arif, kata beliau, orang itu dikatakan cerdas, memahami, berilmu, apabila tekun himmatuhu tas'ihal asasi wa ihkamih. Kalau yang menjadi obsesinya dan yang menjadi perhatiannya di setiap saat adalah tashihul asas, menjaga kejernihan tauhid. Perhatikan, inilah jawaban. Kiranya kenapa para nabi, para utusan Allah, seruan mereka adalah tauhid. Dicercanya mereka, dicelanya mereka, diintimidasi Rasulullah, bahkan lebih daripada itu diboikot Rasulullah, bahkan lebih daripada itu disepakati untuk dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dianggap Rasulullah mengusik yang berkaitan dengan tauhid. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan bukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan ini. Gunda gulananya Nabi itu ketika mendengarkan kesyirikan. Makanya kepekaan orang-orang yang saleh, yang benar-benar orang yang saleh, yang mengetahui Allah, yang mengetahui besarnya hak Allah, itu subhanallah memiliki kepekaan yang tinggi perihal tauhid dan syirik. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu-satu, satu poin satu poin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian orang ini ketika melewati bersama sekelompok pasukan, melewati tempat yang dahulunya mereka punya tradisi ngalap berkah, menggantungkan senjata di tempat itu, yang namanya Dhatu Anwat. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, orang yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami tradisi ritual ngalap berkah dhatu anwat, digantungkan senjata atau apa untuk mencari keberkahan. Bedanya kalau dulu mereka belum Islam, kalau sekarang yang memimpin doa Rasulullah, maka mereka minta Rasulullah. Mungkin mereka tidak mengapa, kan segala ritual berdoanya kepada Allah ini hanya tradisi. Doanya dipimpin bahkan seorang nabi kepada Allah. Mendengarkan seperti itu, teriak nabi, teriak dengan suara menggelegar, beliau menyatakan Allahu Akbar, katanya, yang menggetarkan hati-hati para sahabat, memerah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan marah. Kemudian beliau menyatakan inna as-sunan, ini adalah kebiasaan, tradisi-tradisi yang buruk, mengikuti tradisi yang buruk, dan apa yang kalian minta itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Banu Israel ketika meminta kepada Nabi Musa. Kemudian nukilkan firman Allah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami adanya sesembahan-sesembahan yang lainnya. Bagi kita, kok disamakan? Ini jelas meminta sesembahan-sesembahan kepada Allah. Kalau ini tadi kan cuma tradisi, doanya Rasulullah yang berdoa, kok kenapa disamakan? Ternyata ada satu yang penting, dan itu perlunya untuk kita mengkaji tauhid, untuk kita memiliki kepekaan dalam permasalahan tauhid. Karena ketika orang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak sekadar dia harus tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengibah kepada Allah, tapi dia harus melakukan sebagaimana Allah wasiatkan kepada Ibrahim, dan juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bura'a minkum wa mimma ta'budun. Dia harus siap meninggalkan ketika sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, meninggalkan perbuatan kesyirikan, meninggalkan tradisi kesyirikan, meninggalkan ritual-ritual kesyirikan, meninggalkan atribut-atribut kesyirikan, totalitas yang berbau syirik tinggalkan. Kenapa? Karena Allah benci kepada kesyirikan dan semua atributnya. Untuk apa? Untuk hati ini hanya mengagungkan Allah. Makanya Nabi mengingatkan di awal marah beliau, beliau menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun kepekaan tauhid dengan ma'rifatullah. Dan inilah yang muncul di hati-hati para sahabat, kepekaan tauhid. Satu contoh, Abu Bakar atau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau tawaf dan ketika akan mencium Hajar Aswad, perhatikan, ini kepekaan tauhid sehingga hati tidak mengagungkan yang selain Allah, mengkultuskan selain Allah. Lah, apa kata Umar ibn Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad? Wallahi innaka hajarun la tadur wa la tanfa', kamu batu, sungguh tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kamu hanya seonggok batu, tidak bisa memberikan mudarat, kecelakaan, kebinasaan, juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ini asas keyakinan bahwa benda-benda segala sesuatu itu tidak memiliki kekuatan dan tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dikultuskan. Kemudian apa? Kata beliau, kok kenapa beliau mencium? Inilah ketundukan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Dan ketika melakukan berdasarkan ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi mencium Hajar Aswad, maka kata Umar bin Khattab, sekiranya dulu aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak mau mencium kamu. Artinya kenapa? Menciumnya itu karena ittiba, mengikuti cara Nabi. Dan mengikuti cara Nabi tentunya merupakan ibadah. Maka tidak ada para sahabat mereka menggantungkan di Ka'bah, umpamanya di dinding-dinding mereka meratap menangis, tidak ada riwayatnya. Mereka punya tempat khusus ketika mereka memang ingin berdoa, mereka tempelkan tubuhnya di tempat yang dikatakan multazam. Di tempat yang dikatakan multazam antara pintu sampai batasan Hajar Aswad. Kita tempelkan tubuh kita di sana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepekaan tauhid untuk kita tidak mengkultuskan benda dan siapapun. Yang terakhir saya contohkan, ketika beliau melewati Syajaratul Ridwan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at, melangsungkan bai'at Ridwan sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Nabi berbai'at dengan para sahabatnya. Seiring dan waktu, tempat yang disitu ada pohon, gak ada yang memperhatikan, gak ada yang melihat. Sahabat lewat sebagaimana lewat tempat biasa, lihat pun enggak. Kenapa? Karena mereka tidak ada pengkultusan, oh ini dulu demikian, demikian, demikian, gak ada. Biasa tempat sebagaimana tempat-tempat yang lainnya. Sampai muncul sebuah keadaan, orang mulai berhenti dan melihat pohon itu. Setiap melewati pohon itu dilihat, kemudian berjalan. Maka Umar bin Khattab khawatir, jangan-jangan nanti lama-kelamaan sih dengan waktu orang akan mengkultuskan pohon ini. Maka ditebanglah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah jiwa tauhid memiliki perhatian Makanya wajar apabila dakwahnya para anbiya itu perhatian mereka demikian istimewanya terhadap tauhid. Demikian istimewanya. Bagaimana Nuh, idni da'utu qawmi laylan wa nahara. Aku mendakwai kaumku siang dan malam agar mereka sadar daripada kelamnya kesyirikan, gelapnya kesyirikan. Tapi subhanallah, memang itulah kondisi yang paling berat dihadapi oleh para nabi. Dan kita tentunya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memiliki tidak hanya semangat, tidak hanya obsesi yang tinggi, bahkan kita wajibkan diri kita untuk selalu kita memperhatikan dan mengkaji apa yang dikatakan dengan tauhid. Coba perhatikan bagaimana para ulama salaf pendahulu kita setelah masa wafatnya para sahabat, kemudian datangnya para tabi'in, kemudian masa-masa berikutnya. Coba perhatikan karangan-karangan buku yang pertama yang mereka tuliskan selalu identik dengan peringatan dari permasalahan tauhid, mengingatkan bagaimana pentingnya tauhid dan bagaimana pentingnya benar-benar untuk memegangi bimbingan Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalan para ulama, dari para sahabat, dari para generasi salafus saleh. Kita kalau membaca kitab yang identik dengan nama as-sunnah umumnya, apakah itu usulus sunnah, apakah itu syarhus sunnah, identik kajiannya tauhid dan at-tamassuk bis sunnah. Hal ini mengingatkan sekiranya di masa mereka yang jauh lebih baik daripada masa kita, perhatian mereka kepada tauhid mengagumkan, apalagi masa kita, apalagi masa kita, masa yang banyak orang lalai untuk mengkaji ilmu agama, masa yang subhanallah kepedulian terhadap mempelajari agama Allah mulai berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini sesi yang pertama dari kajian kita di hari ini, dan tentunya dari apa yang kami sampaikan, kami berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah semoga Allah kokohkan hati kita di atas keislaman, di atas as-sunnah, di atas tauhid, dan Allah wafatkan kita di atas keislaman, di atas as-sunnah, di atas tauhid, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan insyaallah sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya, dan kiranya mohon maaf dari apa yang kami sampaikan, kita hanya memberikan sebuah gambaran dan sedikit tentunya faedah yang berkaitan tentang dakwahnya para nabi dan apa yang harus kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. أقول قولي هذا والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.